Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتنا أعزكم الله, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada akan mampu kita untuk menghitungnya satu demi satu. Maka sikap yang paling tepat bagi kita semua menyikapi nikmat-nikmat tersebut adalah dengan mensyukurinya, meyakini bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena kemurahan Allah kepada kita semua, bukan karena kepandaian kita, kemahiran kita, bukan lantaran kemampuan yang ada pada diri kita, tetapi semata-mata nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita yakini bahwasannya seluruh nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kita akui. Selain itu kita pun menyalurkan nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhoinya, menjadikan nikmat tersebut untuk aktivitas-aktivitas yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, dan terlebih daripada itu nikmat yang kita dapatkan hendaknya kita sebut-sebut dalam rangka untuk mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatina azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menuliskan tentang masalah hak, menulis tentang masalah hak bagi anak-anak. Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai yang universal, sempurna, kamil, mutakamil, universal, sempurna. Bahwasanya nilai-nilai itu akan diakui oleh setiap manusia yang memiliki fitrah yang bersih. Kamil, mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Bahwasanya nilai-nilai ajaran-ajaran di dalam Islam adalah ajaran-ajaran yang sangat sempurna, paripurna. Ketika kalangan orientalis ataupun para penggiat di lembaga swadaya masyarakat LSM-LSM, mereka dengan lantang menyuarakan tentang hak-hak anak, memperjuangkan tentang hak-hak anak, maka sebenarnya Islam sudah mengajarkan tentang hak-hak tersebut. 14 abad yang lalu, Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah menerapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun orang-orang yang telah mendapati usia dewasa untuk bisa memperlakukan anak-anak sesuai dengan hak-hak mereka. Dalam semua hadis yang sahih pernah diungkapkan tentang sahabat bernama Aqra bin Habib radhiyallahu anhu. Beliau memiliki anak yang banyak. Nah, tetapi ketika sahabat Aqra ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, kemudian sahabat yang mulia ini menyatakan, saya memiliki 10 anak tetapi tidak ada satu pun dari 10 anak tersebut yang pernah saya cium. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh yang bilang. Menunjukkan bahwasannya mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tua adalah merupakan salah satu hak. Bukan semata-mata hak itu anak kemudian dibiayai, diberi makan, bukan semata itu. Tetapi hak-hak yang bersifat imateril, non fisik, itu pun diajarkan di dalam Islam. Apa sih arti sebuah ciuman orang tua kepada anak? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam demikian menekankan di dalam hadis itu. Karena yang demikian ini menjadikan satu bentuk sikap orang tua terhadap anak, satu sikap orang tua terhadap anak. Memang sekedar menempelkan pipi dengan pipi atau mengecupnya kepada anak, tetapi bagi seorang anak kecupan ataupun ciuman dari orang tua sungguh sangat memberikan arti. Kalangan ahli perkembangan anak sebagian dari mereka memberikan pengertian yang sangat besar tentang ucapan tangan orang tua kepada kepala anak, ucapan kepada punggung anak, ataupun sentuhan-sentuhan lainnya. Itu lebih menunjukkan kepada kecintaan dan perhatian dari orang tua kepada anak. Dan dari situ pula menunjukkan bagaimana sikap perasaan orang tua kepada anak. Sikap perasaan orang tua kepada anak. Manakala dia membelai anak tersebut. Kemudian dia melakukan kontak komunikasi. Meskipun komunikasi itu kadang-kadang menurut akal kita tidak masuk akal, tapi begitulah orang tua menjalin komunikasi dengan anak. Bayi yang digendong, diajak berkomunikasi, diajak bicara. Sebenarnya bayi kan tidak bisa menjawab, kan? Apalagi komunikasi, bentuk komunikasinya, kata-katanya tidak masuk akal juga. Sambil digendong, entah kakeknya, entah ayahnya, anak yang pintar ini, anak siapa, sudah tahu anak bapaknya yang sedang gendong. Kok malah tanya, anak siapa ini? Kan gak masuk akal dong? Terus begitulah bentuk komunikasi yang lahir dari perasaan orang tua, yang lahir didorong oleh adanya kasih sayang, bukan semata-mata karena itu adalah darah dagingnya, tetapi benar-benar menggendongnya itu sambil menjiwai, sambil merasakan. Dan ketika kondisi batin seperti itu, Ba'dallah, bayi pun merasakan bagaimana gendongan yang tulus dari seorang ayah atau ibu. Bayi pun merasakan. Kalau menggendongnya dengan penuh emosi, dengan marah, bayi pun akan bisa. Itulah fitrah, tabiat. Tabiat. Ya, sebagaimana ketika orang tua mendengar bayi ini menangis. Oh, kalau tangisan begini berarti popoknya basah, ngompol. Oh, kalau menangis begini kok nangis terus. Oh, ini mungkin minta minum. Tapi nangisnya lain lagi. Oh, ini sakit ini anak. Dan itu semua tidak perlu ada mata kuliah khusus untuk kemudian menempuh sekian semester untuk mengetahui bagaimana tangis bayi itu terjadi. Semuanya berlangsung sesuai dengan fitrah naluri tabiat manusia. Tidak perlu kemudian ada dosen yang harus mengajarkan, tetapi semuanya bisa. Artinya memang manusia dibekali tabiat untuk bisa mengenali keturunan-keturunan yang darah dagingnya. Maka agama Islam yang memang benar-benar memiliki ajaran yang sedemikian lengkap pun berbicara tentang masalah anak-anak. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, hakul aulad, hak anak-anak. Al auladu tasmanul banin wal banat wa hukukul aulad kathira. Yang dimaksud dengan al aulad di sini meliputi al banin dan al banat. Meskipun dari segi bahasa al aulad jamak dari waladun, itu biasanya menunjuk kepada laki-laki. Tetapi penyebutan al-aulad kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ini pun meliputi juga tidak hanya untuk anak-anak yang memiliki jenis kelamin laki-laki, tetapi juga untuk anak-anak yang memiliki jenis wanita, perempuan. dan hak-hak anak-anak ini kafirat banyak sekali. Min ahamniha, di antara hak yang paling penting at-tarbiyah, yaitu mendidik mereka, mendidik anak-anak. Apa maksud mendidik anak-anak? Namanya mendidik sekarang ini kan zamannya sudah macam-macam. Saya didik anak saya dimasukkan ke SD negeri mana, lulus SD negeri masukkan ke SMP negeri favorit, setelah itu dimasukkan ke SMA. Orang awam melihat bahwasanya mendidik anak ini seperti itu. Mendidik anak itu seperti itu. Jadi kalau ada orang tua sudah menyekolahkan anaknya dari mulai SMP, SMP, SD, SMA, bahkan TK, SD, SMA, SMP, SMA, bahkan sampai lulus perguruan tinggi. Sebagian orang tua yang kaum muslimin itu menganggap sudah mendidik anak. Padahal kita tahu yang namanya mendidik berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar, dosen datang, beri catatan tugas, beri penjelasan sedikit, setelah itu dosen pergi, mahasiswa pergi. Itu artinya apa? Mengajar cuma transfer ilmu saja, transfer pengetahuan saja. Adapun ilmu tersebut diamalkan atau tidak, dikerjakan atau tidak, dosen tidak memperhatikan. Ini namanya mengajar. Kalau ustaz tidak seperti itu. Ustaz di pondok pesantren, dia selain pengajar juga pendidik. Kenapa dikatakan pendidik? Selain dia mengajarkan tentang ulumul din, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam, juga dia memperhatikan tentang perilaku anak. Kalau ada anak yang berbohong kepada temannya, kemudian ustaznya mengetahui, dipanggilnya anak tersebut, dinasihatinya, jangan kamu berbohong. Itu namanya mendidik. Memberikan taujihan, pengarahan-pengarahan, sehingga mereka, anak didik ini benar-benar memiliki akhlak yang baik. Beda dengan yang saya sampaikan tadi, dokter. Mendidik berarti juga seorang pendidik memberi contoh teladan. Beda dengan pengajar. Kalau pengajar nulis di papan tulis, ini matematika, rumus, X kuadrat sama dengan ini, selesai, anak mengerti, paham, sudah selesai. Tapi seorang pendidik harus memberi contoh. Sekarang kan banyak di sekolah-sekolah dia, guru hanya sebatas pengajar. Nasihati anak-anaknya jangan suka merokok. Belum satu jam gurunya keluar dari kelas, ambil korek api, ambil rokok. Mendidik ini? Ini bukan mendidik. Karena dia tidak memberikan keteladanan. Dia tidak memberikan contoh. Menyuruh anak didiknya tidak merokok, tetapi dia sendiri merokok. Banyak tidak seperti ini di sekolah-sekolah umum? Banyak tidak? Hanya beberapa saja yang tahu. Karena semuanya biasanya di pondok, tidak pernah ke sekolah umum. Seperti itu bedanya mendidik dengan mengajar. Maka di sini dikatakan at-tarbiyah wa at-tarbiyatud din wa al-akhlaq fi nufusihim hatta yakunu 'ala janibil kabir min dzalik. Bahwasanya yang namanya mendidik adalah menumbuhkan agama dan akhlak pada jiwa mereka, jiwa anak-anak didik tersebut, sehingga mereka kemudian tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang memiliki adab, yang memiliki akhlak, yang memiliki pemahaman agama yang benar. Mendidik. Sekarang agama banyak ditinggalkan. Bagaimana mungkin anak akan terbentuk menjadi orang-orang yang kemudian tumbuh dewasa dalam keadaan akhlaknya terjaga. Sekolahkan di sekolah umum. Berapa jam pelajaran agama? Berapa jam? Satu pekan 2 jam. 2 jam belum dikurangi, gurunya rapat, gurunya sakit, gurunya terlambat, datang, atau liburan. 2 jam belajar sepekan. Sementara gempuran budaya kufar, budaya sekularisme, demikian kencang menyerbu anak-anak. Dibentengi selama 2 jam, dihancurkan sekian puluh jam. Ya tidak? Ya tidak? Jangankan yang di sekolah umum, yang di pondok pesantren aja kita kadang pernah panting kok. Pesantren, ya kalau di Solo sudah dikelilingi warnet, gym online, wah, PlayStation, kanan kiri oke. Aduh, yang kemut-kemut nih pengaturnya malam-malam harus kontrol, yang semestinya duduk istirahat tidur bersama keluarganya ini harus ngecek anak-anak tidur apa, harus ngunci pintu, wah, pintu gerbang. Alhamdulillah ini perkembangannya pintu gerbangnya bagus sekali. Kenapa demikian? Terutama menangani anak santri-santri yang ABG-ABG 12 tahun ke atas, 13, 14, 15, 16 tuh ini. Ketika kita mengurusi anak-anak yang di bawah 12 tahun, masalahnya kan paling berkesan dengan teman. Masalahnya paling mungkin ya seputar itu, dinakali, nangis. Nah ini kalau sudah 12-13 tahun, masalahnya bukan itu. Melalui segenggam barang elektronik yang ada di tangannya, dia sudah berdunia. Keliling dunia, Facebook kan bisa sampai kemana-mana. Ngetes sampai kemana-mana. Mungkin awalnya anak baik. Dia ingin melihat apa sih Jakarta itu. Ya tanya ke Mbah Google. Mbah tanya, Jakarta itu apa toh? Tulis kata kunci Jakarta. Ternyata Mbah Google banyak sekali informasinya. Jakarta itu macam-macam. Jakarta Monas, Jakarta. Jakarta undercover. Jakarta ini dan itu. Wah, anak. Ini pencet satu, tekan satu. Akhirnya gambarnya macam-macam. Ini mulai anak mengenal. Yang awalnya belum tahu apa-apa. Tapi begitu kata kunci Jakarta dibuka, semua terbuka. Nah dari situlah mulai ternyata ada makhluk lain di luar pondok pesantren ini. Mulai di situ ketagihan, besok lagi ngulang lagi ini, situsnya ini. ini dihafal oleh mereka. Dalam posisi mereka remaja, sifat remaja itu satu sisi masih kekanak-kanakan, tetapi satu sisi dia menganggap dirinya sudah besar. Karena masa transisi, masa anak-anak sudah ditinggalkan, sementara masa dewasa pun dia belum masuk. Masa dewasa belum masuk, akhirnya apa? Ya, merasa anak kecil bukan, tapi menganggap sudah dewasa, tapi masih kekanak-kanakan. Itu yang dari situ kemudian pergaulan-pergaulan. Ini dunia. Dalam posisi anak dididik agama hanya 2 jam, sementara dia bisa membuka internet sekian puluh jam. Nah, kalau kita tidak mengawasi seketat mungkin, berbahaya. Berbahaya, kena penalti terus gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan tuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Qala Allah, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membuat agar diri-diri kita terselamatkan. Terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sesungguhnya kita sebagai orang tua diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak. Anak itu memiliki fitrah. Karena itu, apa fitrahnya? Bertauhid. Apa fitrahnya? Sebagai ulama menyatakan berislam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana hadis dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap anak yang lahir, yuladu ala al-fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, membawa tauhid, bertauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau menjadi Nasrani, atau majusi, atau menjadi majusi penyembah api. Artinya orang tua yang mengawal fitrah ini, orang tua yang mengawal fitrah ini. Pernah saya sampaikan kemarin di Kitabun, kita itu kadang-kadang memiliki standar ganda. Saya tanya waktu di Kitabun ke ekor-ekor itu sekali. Antum kalau dapat undangan taklim, kemudian ustaznya bukan ustaz Salafi, mau datang atau tidak? Dijawab, ya tidak. kenapa tidak datang? Ya, bisa berbahaya. Intinya, bisa membahayakan pemahaman kini, kan gitu. Ustaz ini bukan sesarapi, sufi, atau bahkan hizbi yang lainnya mengajarkan kini, ya bisa berubah pemahaman. Nah, ketika anak tanya, antum suka mengantar anak-anak antum ke sekolah? Suka. Di sana belajar agama tidak? Ya belajar. Yang ajarkan agama salafi atau bukan? Oh, antum sendiri tidak mau duduk di depan pengajar agama yang bukan salafi. Ya antum kok kenapa berani-beraninya ngantarkan anak antum untuk belajar agama di depan guru agama yang bukan salafi? So, gimana ini? Antum menjaga diri antum, tapi antum juga menjaga keluarga antum sendiri. Padahal dalam ayat ini disebutkan tu'anfusakum wa ahlikum, kan begitu bunyinya. Tidak dijaga hanya diri-diri kamu saja, tapi isinya wa ahlikum, termasuk anak-anak kita. Jaga. Kok ini malah diantar ke Pak Guru? Ini anak saya, alhamdulillah mau sekolah. Wah, dibelikan seragam. Seragamnya enggak satu loh, ya. Ada putih merah, ada batik kalau di Solo ya. Ada batik, ada pramuka, plus pakaian olahraga. Untuk beli pakaiannya saja itu tidak kurang dari 600 ribu. Cukup untuk membayar SPP 3 bulan di pesantren Riyadhul Jannah. Iya, saya kadang-kadang suka, aduh gimana ya uang ini? Kamu mengolahkan anak, begitu ada uang yang mengolahkan anak itu pesantren gak diri. Tapi begitu sedang kempes, sedang gak punya uang. Nah, saya dipondokan ke Mbak Kutuna dia. Itu dengan harapan nanti dapat keringanan. Kan cara berpikirnya tuh, ya begitulah. Padahal itu kan beda nyekolahkan di sekolah dengan mendidik di sini. Saya istilahnya nyekolahkan, tapi di sana belum tentu dididik. Ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini anfusukum wa ahlikum nar. Ingat yang dijaga itu bukan hanya diri kita. Sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami yang harus dijaga dan dibentengi juga adalah anak-anak kita. Selain istri kita juga. Ini itu tadi. Kadang-kadang melihat fenomena seperti itu, gila-gila di depan, di mana? Padahal anggapnya jelas. Yang harus dijaga itu diri kita dan diri keluarga. Bukan hanya diri kita saja, tapi kok berani ya memberikan anak didik itu ke pengajar-pengajar yang bukan salafi. Bisa dimahami nih fenomena, bukan saya yang berbodi masalah pendidikan SD atau SMP, SMA dan sebagainya. Saya tidak berbodi, cuma mengganti pendidikan itu yang harus sesuai dengan anak pun. Atau pertanyaan, bagaimana dengan SDIT Salafi? Saya masih bingung sekarang ini apakah ada SDIT Salafi? Apakah masih ada sekarang ini? Oh, bukannya yang namanya SD itu mesti menginduk kemana? Kemana? Dinas, ya, Kementerian Pendidikan Nasional. Di dalam Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional bahwasanya setiap sekolah yang menginduk ke sini hari Senin harus upacara bendera. Kalau yang namanya D, upacara tidak. Sudah ini sama Q. Tidak perlu upacara. Loh, berarti? Berarti? Berarti apa? Hah? Berarti apa? Berarti kan tidak mematuhi peraturan. Nah, terus kalau tidak mematuhi peraturan, laporannya seperti apa? Untuk akreditasi nanti. Untuk akreditasi itu nanti laporannya seperti apa? Ima bohong, ima menulis dengan sejujur. Iya kan? Iya tidak? Masa salah itu bohong. Ya tidak boleh. Kejujuran harus ditegakkan. Ini mahal. Menjadi seorang pendidik sudah berani bersikap seperti itu. Nah, bagaimana mendidik anak-anak kita? Makanya ketika ditanya apakah SDIT salah ini, apakah ada SDIT salah ini, saya katakan Allah wa'alaikum. Apalagi nanti kalau lihat buku-buku pelajarannya Hasan dan Batu ceritanya. Judulnya Membohongi Ibu. Wah, ceritanya seru sekali. Judulnya saja sudah bagus sekali. Bagus dalam tanda kutip terbalik. Membohongi Ibu. Judulnya loh itu. Nah, kita mulai dari seperti ini. Akan ada bagus ceritanya sedikit ya permasalahan. Hasan dan Badri ceritanya bolos dari sekolah, pergi ke pasar. Di pasar ternyata ada ibunya, ibunya si Hasan. Si Hasan ketakutan. Ibu melihat aku. Tenang sama, bilang saja nanti kepada ibumu kalau di rumah, kalau nanyakan kamu kok main di pasar, katakan saja kepada ibumu kalau ibu itu melihat rupa anak yang seperti aku, seperti Hasan. Tuh, pinter loh. Tapi aku gak mau. Ah, sudah. Terus, kalau jauh, lama. Nah, pulang namanya. Hah, kamu golos ya tadi? Enggak, ibu mungkin tadi lihat orang anak seperti saya. Enggak, itu yakin. Terus lama-lama akhirnya dia kembali lagi ketemu si Badu. Ibuku gak percaya. Sudah, tenang saja kamu gak usah. Di akhir penutupnya, gak usah, saya pernah bersama. Bahasa anak-anak saya, redaksi saya. Tenang saja, masih ada kesempatan untuk membohongi ibu. Ini terdapat di pelajaran Bahasa Indonesia. Buku ini dipegang oleh siswa. Artinya apa? Untuk pekerjaan di dibaca di rumah. Kalau pegangan guru mungkin diseleksi oleh gurunya kan, tapi ini dipegang oleh siswa. Maka Al-Fatihina Azzaqumullah kembali kepada ayat tadi, bahwasannya yang dimintai pertanggungan jawaban kelak adalah kita sebagai orang tua. Qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap diri kalian adalah penggembala, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawaban tentang apa yang dipimpinnya tersebut. Seorang suami, dia adalah pemimpin, penggembala di tengah-tengah keluarganya, di dalam keluarganya, dan kelak akan dimintai pertanggungan jawaban atas hal-hal yang dipimpinnya tersebut. Antum mas'ulun amanallah. Kita semua adalah orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ketika Allah sudah memberikan fitrah kepada anak, antum diberi rezeki dengan anak, yang anak tersebut membawa fitrah, kemudian oleh antum fitrah tersebut dirusak karena apa? Karena antum menempatkan anak di tempat yang tidak baik, di tempat yang tidak baik, di tempat yang akan merusak fitrah itu sendiri. Fitrah punya tahu fitrah ditempatkan di buang mendapat pendidikan, jangan jangkan mengajarkan sifat 20 wujud kidam bahamu alfatum lihawadis. Anak apa? Bagaimana ini tauhidnya? Bagaimana akidahnya? Menempatkan anak di sembarang tempat. Akhirnya terpotong di situ. Tidak ada lembaga pendidikan yang tepat. Maka hendaklah kita sebagai orang tua memiliki sikap haus, takut bahwasanya kelak kita akan kesulitan mempertanggungjawabkan ini. Hendaknya kita merasa takut dengan hal ini. Takut enggak? Takut ketika akan dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Takrif harus ditanamkan ke dalam diri kita. Ah, tenang sajalah. Namanya masih anak-anak, enggak apa-apa sekarang kan di SD. Nanti kalau di SD tak masukkan ke pondok pesantren. Enggak apa-apa, masih SD. Ternyata setelah lulus SD dia punya teman. Temannya ini akrab. Tidak satu lagi yang akrab, empat. Keempat teman ini ngajak ke SMP Negeri 1 saja, teman favorit. Nah, yang satu ini anaknya terlahir, akhirnya menggugat ke ayahnya, aku gak mau ke pesantren. Teman-temanku semuanya ke SMP Negeri 1. Nah, baru terasa. Ternyata anak umur 12 tahun sudah bisa berpikir sekarang itu. Yang tadinya awalnya orang tua mengajak, meremehkan. Sudah nanti kan habis ini tak akan pesantren. Sampai ada kejadian seorang anak karena terus dipengaruhi oleh teman-temannya ini sudah ikut tes masuk pesantren salafi, tapi kemudian kabur dari pondoknya. Karena apa? Karena terus dihubungi oleh teman-temannya ini. Oh, namanya anak mulai remaja itu kan akhirnya dia sudah memiliki sikap in-group istilah kejiwaan. In-group itu dia setia, setia sekata, setia sekawan. Itu namanya in-group. Kalau kamu keluar dari ini berarti sudah enggak setia lagi. Ya, kamu berarti hianat. Itu harus dipahami perkembangan jiwa seperti itu. Kalau sudah begitu, in-groupnya ini kuat sekali, orang tua gak akan mampu untuk menanggung sulit. Yang tadinya akan mengarahkan kepada pesantren, in-groupnya ini gak akan. Waliyahulillah. Dan ini terjadi, ini fakta. Ada kasusnya. Karena kalau ini, kasusnya ada. Dan saya menemukan kasus ini tidak hanya satu, dua, tiga orang. Banyak kasusnya. Yang seperti ini, nunggu nanti lulus SD. akhirnya dia sudah sekarang masuk ke SMP. Tapi lulus SMP lebih lagi. Sudah punya arah cara berpikir. Ini berbahaya. Kita sudah bermain-main ya, dengan masalah pendidikan anak. Padahal pendidikan itu haknya siapa? Haknya siapa? Haknya anak. Berikan hak itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita ini demi masa depan anak. Ya demi masa depan anak, tapi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Beri konsumsi nutrisi untuk kejiwaan anak itu yang sehat. Jangan dikasih makan lontong tapi campur pasir, lem. Istilahnya, dikasih pelajaran agama tapi dicampur sampah macam-macam, kan begitu? Ini yang berbahaya. Makanya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Aziz Muhammad bin Salah Al-Sayyid bin Rahman Al-Rahmanullah, فَالْأَوْلَادُ أَمَانَةٌ شِعَرُ الْوَالِدَيْنِ. Maka anak itu adalah amanah yang ada pada diri kedua orang tua. Amanah. Maka jangan dikhianati amanah ini. Jangan kita mengkhianati amanah ini dalam bentuk mengotori fitrah anak tersebut dengan ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang menyelisih syariat. Ini penting. Kenapa sih di rumah sangat ini tidak ada televisi? Ya karena sebabnya itu tadi, kita diamanati. Nah kalau anak nonton TV nanti pagi ini sudah seperti Jet Li, siang sudah seperti Inspektur Ijai, nanti sore sudah berubah jadi Doraemon dan seterusnya. Karena apa yang dilihat oleh anak itulah yang ditiru. Ini berbahaya. Makanya Covid di Allah, meskipun kita hanya paragraf saja. Ini kan waktunya dibatasi, habis ini usah buka. Ya. Jadi kuat tidak kuat dikuat. Ya. Tapi intinya insya Allah sudah terpenuhi tentang hak anak. Kita perhatikan betul anak-anak kita. Karena ini adalah aset. Aset itu artinya modal investasi bagi kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita? Anak kita. Ketika tubuh kita sudah terbujur menjadi binasa, siapa yang mendoakan? Anak kita. Nah, kalau anak kita setiap harinya dididik oleh kotak gambar, dididik oleh televisi, dididik oleh guru-guru yang tidak mengerti agama, dididik oleh ini dan itu, sehingga membaca atau baca apa namanya doa-doa, baca bacaan dalam sholat jenazah saja misalnya, yang sebenarnya dia bisa mendoakan orang tuanya, tapi dia malah tidak bisa mendoakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, maka itu adalah kesalahan karena keterbatasan dan kelemahan saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.